No, no, no. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد حديث yang sudah kita baca tentang bacaan bagi yang mendengarkan azan bukan bagi yang azan, kemudian keutamaannya yaitu halat lahu syafa'ati, dia akan mendapatkan syafa'atku, kata Nabi. Sekarang kita lanjutkan 1040. Wa'an Sa'd ibn Abi Waqqas رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن barang siapa yang mendengar muadzin beradzan lalu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islam dina maka ghufira lahu dhanbuhu, dosa-dosa dia diampuni. Berarti ada dua lafaz. Lafaz yang pertama kemarin sudah kita baca, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salati al-qa'imah dan seterusnya. Lafaz yang ini asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islam dina. Apakah boleh dua-duanya dibaca? Boleh. Bagaimana kalau salah satu? Boleh. Yeah. Karena ini berada dalam dua hadis, berarti bukan satu rangkaian yang harus dibaca dua-duanya. Yeah. Bahkan ada lafaz wa ana, tapi tidak dibawakan oleh beliau di sini saya kira. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Allah satu-satunya. La syarika lah, tidak ada sekutu bagi dia. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba dan utusan. Ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba, ini otomatis. Otomatis juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah taufik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dalam kuburnya tidak bisa menolong kita. Tidak tahu keadaan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa menyelamatkan orang-orang kafir, memberikan syafaat sehingga masuk surga dan seterusnya. Kenapa? Karena beliau hanya hamba. Beliau tidak punya sifat ketuhanan sedikit pun. Bisa menolong dari jarak jauh hanyalah sifat Tuhan. Kalau menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu, hamba dan utusan Allah, tapi meyakini bahwa Nabi Muhammad dari dalam kuburnya bisa menolong kita ketika kita sedang kesusahan. Kita boleh minta tolong kepada Allah, kita juga boleh minta tolong kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, agisna, agisna. Ya Rasul, tolonglah kami, tolonglah kami. Berarti ucapan ini sia-sia, batal. Dan yang terpakai adalah keyakinan itu. Walaupun dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah, batal ucapan itu. Karena dia meyakini Rasulullah SAW mempunyai sifat ketuhanan. Ya, maka yang akan dicatat oleh Allah keyakinannya itu. Sama ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tetapi dia meyakini bahwa ada yang bisa menurunkan hujan selain Allah. Allah bisa menurunkan hujan, Jibril juga bisa, Rasulullah juga bisa, Syaikhul Qadir Jailani juga bisa. Maka yang akan dicatat oleh Allah keyakinannya itu, ucapannya batal. Berarti ada Tuhan lain selain Allah. Ya. Maka ucapan sia-sia, persaksian sia-sia, bisa dibatalkan oleh keyakinan. Nah, sebaliknya, ucapan yang salah bisa dibatalkan oleh keyakinan. Apa misalnya hadis yang dulu pernah kita baca, Allahumma anta, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu ya Allah. Benar apa salah kalimat ini? Tentu salah, batin, syirik, kufur, neraka. Tapi Allah tidak menganggap kata-kata ini. Orang yang mengucapkan kata-kata ini tidak disiksa, tidak diazab, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Malah diampuni dan dirahmati, dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Kenapa? Karena keyakinan dia tidak seperti yang dia ucapkan. Salah ucap aja, salah ngomong. Yeah. Berarti keyakinan lebih besar dari ucapan. Yeah. Sebagaimana hakikat lebih besar daripada akal. Hakikatnya apa? Riba. Lalu dibikin akad, ini bukan riba ya, ini jual beli, ini bagi hasil, ini bukan riba. Setuju Pak? Setuju, selamat, tanda tangan. Apakah yang riba jadi halal? Tidak. Walaupun sudah selamat, tanda tangan, ini bukan riba ya, ini bagi hasil ya, tetap saja riba. Ya. Ada di sini muncul kaidah bahwa akad tidak akan menjadikan yang haram menjadi halal. Walaupun akadnya di awal diberi judul bagi hasil, mudoroba, jual beli, tidak disebut bunga, tidak disebut riba. Kalau bank-bank biasa kan ngaku dari awal, ngaku bunganya sekian, ribanya sekian. Ya. Nah, ini enggak ngaku. Tidak disebut sebagai bunga riba, tapi sama. Intinya sama. Ada penambahan. Ya. Yusammunaha bighairi ismiha. Memberikan nama yang bukan namanya. Namanya bukan bagi hasil, tapi diberi nama oleh mereka bagi hasil. Namanya riba, tapi diberi nama oleh mereka bukan riba. Tentu sama saja. Ah. Raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabb kami. Siapa yang ridho bahwa Allah sebagai Tuhan kita, maka kita harus ridho terhadap seluruh aturan Allah, hukum Allah, ketetapan Allah, takdir Allah, kita harus ridho. Ya, bicara berulang-ulang, raditu billahi rabba, raditu billahi rabba. Tetapi dia menyayangkan, kenapa Allah takdirkan saya sebagai orang yang gagal dalam karir misalnya. Sedang menanjak-menanjaknya, difitnah orang, dipecat. Ya, hancur karirnya. Nah, lalu dia menyesali, apa salah saya? Apa dosa saya? Nah, batal kalimat dia, raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Rabb. Berarti apapun yang akan Allah tetapkan terhadap diri kita, kita harus ridho. Itu kan perbuatan Allah. Takdir yang menimpa kita adalah perbuatan Allah. Maka wajib kita terima. Wa bi Muhammadin rasulah, aku ridho bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kami. Ini pun berkonsekuensi bahwa seluruh aturan yang keluar dari lisan Nabi kita ridho, kita siap melaksanakan. Ringan, berat, sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Ada kalanya sunnah-sunnah Nabi itu sesuai dengan keinginan kita. Ada kalanya, ya. Dari dulu saya enggak suka kumpul-kumpul, tahlilan, selamatan, ya, boros-borosin uang, buang-buang waktu. Alhamdulillah ternyata itu bid'ah. Nah, senang dia. Nah, ini sunnah Nabi yang sesuai dengan hawa nafsu. Tentu kita ikuti. Nah, ada kalanya sunnah Nabi tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Nabi memerintahkan kita memanjangkan jenggot misalnya, padahal kita enggak suka. Dari dulu enggak suka. Ada kalanya yang suka jenggot, ya. Enggak kenal sunnah tapi memelihara jenggot, senang dia jenggot. Nah, mau suka mau tidak suka, sesuai dengan hawa nafsu atau tidak, sami'na wa ata'na. Wa bi Muhammadin rasulullah. Wa bil Islam dina, kami ridho Islam sebagai agama. Seluruh aturan Islam wajib kita ridho, walaupun tidak sesuai dengan kepentingan kita. Siapa yang membaca ini maka diampuni dosa-dosa. Ya, rawahu Muslim fi kull hadis. يستحب أن يقول المستمع هذا الدعاء عند فراغ المؤذن من النداء. Disukai, disunahkan bagi orang yang mendengarkan azan untuk membaca doa di atas. Tentu mengandung maksud yang azan tidak, sama dengan Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah dan seterusnya, tidak disunahkan bagi yang azan. Karena kalimatnya man sami'a nida, barang siapa yang mendengar suara azan bukan yang azan. Di samping tidak ada riwayat Bilal misalnya, Ibnu Maktum misalnya, Abu Makhdurah misalnya, ini kan muadzin-muadzin Nabi membaca doa ini setelah selesai azan. Ar-ridha billahi rabban yataḍammanu syahadata an la ilaha illallah haitsu la yattakhidhu al-'abdu rabban ghayra Allah yaskunu ila tadbirihi wa yanzilu 'inda taqdirihi. Ridha Allah sebagai Rabb ini mencakup kalimat syahadat la ilaha illallah, di mana dia tidak akan menjadikan selain Allah sebagai Rabb. Dan dia tenang, dia sabar dengan ridho terhadap seluruh ketentuan Allah, seluruh takdir Allah, walaupun mungkin tidak sesuai dengan akal kita. Ya. Banyak para dokter yang menemukan pada tubuh manusia anggota tubuh, organ tubuh yang menurut mereka tidak ada manfaatnya. Seandainya ini tidak ada, gak masalah. Nah, tentu mereka akan mengatakan, buat apa? Nah, maka wajib kita yakini, mereka belum tahu, kita belum tahu. Saya dokter ahli misalnya, bersama teman-teman saya menyelidiki, sepakat bahwa organ ini tidak perlu ada pada manusia. Nah, belum ditemukan faedahnya, manfaatnya, bahayanya banyak. Maka harus dioperasi kalau sakit. Gitu. Kalau nggak ada itu nggak masalah. Nah, wajib kita yakini, kita belum tahu, belum ditemukan. Karena Allah Maha Tahu dan tidak mungkin bagi Allah melakukan hal yang sia-sia. Jika organ itu tidak ada gunanya, berarti Allah melakukan hal yang sia-sia. Mustahil. Tidak mungkin Allah melakukan hal yang sia-sia. Ar-ridha bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan yatadammanu shahadata anna Muhammadan rasulullah bi kamalil inqiyadi lahu wa taslimul mutlaq ilaihi. Ar-ridha bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul ini makna syahadat Muhammad Rasulullah dengan taslim, pasrah terhadap seluruh ketentuan Nabi, perintah Nabi, sunnah Nabi seperti tadi. Ya. Walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, tidak sesuai dengan akal kita, tapi itu sunnah Nabi, perintah Nabi, sami'na wa atha'na. Jadi untuk taat kepada Allah dan Rasulnya tidak menunggu akal kita, tidak menunggu nurani kita, tapi menunggu sahih apa tidak khabar itu. Sahih sami'na wa atha'na, tidak tinggalkan. Jadi yang ditunggu itu sahih apa tidak. Yang kedua setelah sahih, sharih apa tidak. Karena ada kalanya sahih tapi tidak sharih. Ya, dalilnya sahih tapi tidak sharih. Tidak jelas maksudnya seperti itu. Ya. Atau dalilnya sahih tapi istidlalnya tidak sahih. Ya. Maka para ulama sering mengatakan di hadapan para ahlul bidah yang membawa dalil dengan mengatakan biksad dalil, ni'mat dalil wa biksal istidlal. Dalilnya bagus, sahih, tapi istidlalnya buruk. Fadhkurullaha dzikran katsira. Sahih apa tidak dalil ini? Sahih, ayat Al-Qur'an. Sebutlah nama Allah dengan sebutan yang banyak. Ini dalil, sahih, ayat. Lalu dari dalil ini mereka menyimpulkan, mengamalkan dalil ini, menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya, lalu mereka berzikir Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Dalilnya ini, dalilnya sahih, istidlalnya tidak sahih. Yeah. Bukan itu yang dimaksud oleh ayat ini. Kenapa? Karena Rasul, para sahabat tidak pernah berzikir dengan lafaz Allah saja. Karena tidak ada pujian. Berzikir menyebut nama Allah itu harus ada pujiannya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Ada pujiannya, bukan sekedar nama Allah, Allah, Allah. Dalilnya sahih, tapi istidlalnya tidak sahih. K- Kemudian ar-ridha bil Islam dinan wa ar-ridha bima radiyallahu wa qtaruhu. Ridha Islam sebagai agama adalah meridhoi seluruh apa yang ada dalam ajaran Islam ini, walaupun sekali lagi tidak sesuai dengan hawa nafsu, tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan kepentingan. Yang terakhir, tardidu hadha du'a 'inda sama'in nida' min mukaffiratiz dhunub. Membaca doa tadi, mengulang-ulang doa tadi karena kita berulang-ulang mendengar adzan, berarti sehari 5 kali, ini akan menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. 1041. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u la yuraddu baina al-adhan wal-iqamah. Doa yang dilakukan di waktu antara adzan dan iqamah, la yurad, tidak akan tertolak. Jadi wajib kita siqah, yakin dengan hadis ini, bahwa ketika kita berdoa antara adzan dan iqamah, Allah tidak akan menolak, pasti akan dikabulkan. Bagaimana ketika kita berdoa minta supaya dibukakan pintu rezeki, kita nganggur misalnya, atau jualan gak laku-laku misalnya, kita sudah berdoa berminggu, berbulan, bahkan hampir satu tahun, belum juga dibuka pintu rezeki. Ragukah kita dengan hadis ini? Tentu tidak. Karena makna la yurad, tidak akan tertolak, itu ada tiga makna sebagaimana kaidah berdoa. Siapa yang berdoa minta sesuatu, maka akan ada tiga kemungkinan. Akan ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, dikabulkan dengan segera. Kita minta dibukakan pintu rezeki, sehari, dua hari, seminggu setelah itu, Allah memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Yang kedua, ditunda. Ditunda tetap, ini masuk dalam kaidah la yurad, tidak ditolak, Allah kabulkan, tapi ditunda. Allah Maha Tahu, aku tidak beri sekarang. Kenapa? Allah tahu jawaban. Aku tidak beri bulan ini. Kenapa? Padahal dia butuh bulan ini. Allah tidak beri bulan ini. Kenapa? Allah tahu jawabannya. Dan Allah merahasiakan. Allah tidak beri tahun ini, padahal kita butuh tahun ini. Kenapa? Allah simpan jawabannya. Kemungkinan ketiga, diganti dengan yang lain, atau dia diselamatkan dari keburukan yang lain. Kalau dia tidak berdoa itu, mungkin dia sudah terkena penyakit anu misalnya. Karena dia berdoa itu, memang doanya tidak dikabulkan, tapi Allah selamatkan dia dari penyakit bahaya, penyakit kanker misalnya. Kalau dia tidak berdoa itu, seperti itu, mungkin sudah meninggal anaknya dalam kecelakaan itu. Dan seterusnya, penuh rahasia kehidupan ini. Maka jangan bosan-bosan berdoa, memohon kepada Allah apapun keinginan kita, walaupun sekedar menyambung tali sendal. Menyambung tali sendal, Rasul dan para sahabat memakai sendal yang ada talinya. Nah, seringkali tali itu putus untuk menyambung kembali, mudah sekali. Anak kecil juga bisa. Ya, tapi jangan mentang-mentang mudah lalu tidak berdoa memohon kepada Allah. Tetap memohon. Ya. Nah, hanya sebagaimana yang kemarin kita bahas, ya, untuk mengangkat tangan antara azan dan iqamah dan menjadi sunnah yang dilakukan oleh kaum muslimin, tentu ini butuh dari, ya, apa ada para sahabat menunggu iqamah mengangkat kedua tangan beramai-ramai. Nah, tentu ini kita ikuti para sahabat. Kalau tidak ada, jangan dimasyhurkan. Kecuali dari mana? Ya, jangan sampai kita melakukan sesuatu nanti orang-orang awam menganggap bahwa itu sunnah. Ya, karena keburukannya akan lebih besar. Hanya ada satu faedah dari hadis ini. Fihi al-habdu 'ala ad-du'a'i baina al-adhan wal iqamah li'annaha sa'atul ijabah. Salah satu saat-saat waktu mustajabah adalah antara adhan dan iqamah. Yang lain sepertiga malam, saat hujan turun, saat berbuka puasa, ketika kita didzalimi orang, ketika sujud sebelum salam, ini waktu-waktu mustajabah. Salah satunya tadi antara azan dan iqamah. Kita lanjutkan bab 187. Bab fadli shalawat. Keutamaan shalawat. Shalawat jamak dari shalat. Jadi yang dimaksud keutamaan shalawat di sini adalah keutamaan shalat. Ya. Salawat jamak dari salat. Nah, masuk ke dalam bahasa Indonesia, salat lain, salawat lain. Gitu ya. Padahal kan sama. Salawat ya salat, salat ya salat. Hanya mufrad dengan jamak saja. Tapi masuk dalam bahasa Indonesia, salat dengan salawat beda. Ya. Beliau awali dengan Al-Ankabut 45. Qala Allah Ta'ala Inna salata sesungguhnya salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Bolehkah kita ragu dengan ayat ini? Tidak boleh. Apapun yang kita saksikan, apapun kenyataan yang ada di depan mata kita, si A, si B, si C, si D, ratusan, bahkan ribuan orang sholat di negeri kita ini, di Jakarta ini, tapi ucapannya sering berbohong, omongannya menyinggung orang lain, suka mencuri, bahkan korupsi, padahal sholat. Padahal dikatakan tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ragukah kita dengan hadis ini ketika kita melihat kenyataan yang ada? Sholat juga, bohong juga, sholat juga, mencuri juga, sholat juga, korupsi juga. Kita tidak boleh ragu dengan ayat ini. Ya. Karena Nabi tidak ragu. Nabi pernah didatangi seseorang yang mengadukan temannya, tetangganya. Ya Rasul, si fulan sholat, tapi masih suka berbohong, masih menyakiti orang lain, masih mencuri dan seterusnya. Apa kata Nabi? Nah, Nabi berpegang dengan ayat ini. La'alla solatahu tanhabu anhu. Nanti sholatnya itu akan bisa menghentikan dia dari keji dan munkar. Nah, berarti Nabi punya harapan. Nabi punya harapan kebaikan dari orang yang sholat. Walaupun sekarang masih pembohong, masih penjudi, masih korupsi dan seterusnya. Tapi ketika dia sholat, ada harapan untuk berubah. Insya Allah ta'ala. Nah, kita tidak boleh ragu dengan ayat, dengan dalil. Hanya bagaimana sifat sholat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Nah, ini yang perlu dipelajari. Tentu sholatnya, sholat yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Karena sholat yang benar, sempurna, itu kan satu. Sholat yang benar, sempurna, itu kan satu. Sementara kan sholat yang kita saksikan banyak. Ada yang pakai usholi, ada yang tidak. Ada yang pakai kunut subuh, ada yang tidak. Yes. Ada yang berjamaah lurus rapat, ada yang renggang-renggang. Ini yang mana nih? Yang mana? Yang benar yang mana? Yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar yang mana? Nah, tentu jawabnya yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi mewajibkan kita untuk sholat mengikuti beliau. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini perintah-perintah wajib. Maka sholat kita beda dengan cara sholat Nabi, berdosa kita. Itu pasti. Kalau tidak sah, enggak pasti. Ya. Kalau berdosa, pasti. Sholat kita berbeda dengan cara sholat Nabi. Ya. Mungkinkah sah? Mungkin. Misalnya Nabi menunjuk dengan jari ketika tasyahud, tidak pernah beliau tidak menunjuk dengan jari. Nah, kita tidak menunjuk dengan jari. Dosakah? Dosa. Kita tidak taat kepada Nabi. Kita disuruh sholat persis seperti cara Nabi. Nabi menunjuk dengan jari ketika tasyahud, kita tidak, berdosa kita. Jelas berdosa. Tidak taat kepada Nabi kan dosa. Sahkah sholatnya? Sah. Sholatnya sah, tapi berdosa. Ya. Nabi setiap kali berdiri sholat selalu membaca Al-Fatihah. Kita gak mau baca Al-Fatihah. Sahkah sholat kita? Tidak sah. Di samping dosa, tidak sah. Jadi tidak mencontoh Nabi, bisa tidak sah, bisa sekedar dosa. Ya. Kalau tidak sah, ya jelas dosa. Nah, karena dianggap sebagai belum sholat, tentu lebih besar lagi dosanya dari sekedar tidak menunjuk dengan jari. Berarti dengan ilmu sholat mengikuti cara sholat Nabi sehingga bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, harus dengan ilmu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aytum law anna naharan bi babi ahadikum, bagaimana pendapat kalian apabila ada seseorang dari kalian punya rumah dan di depan rumahnya ada nahar, apa, sungai. Sungai mengalir di depan rumah. Yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrah. Dia mandi di sungai itu yang ada di depan rumah itu sehari berapa? 5 kali. Mandi sehari 5 kali. Ya. Mandi, betul-betul mandi, membersihkan kotoran. Hal yabqa min daronihi syai'. Mungkinkah badannya masih ada kotoran walaupun sedikit? Dijawab oleh para sahabat, la yabqa min daronihi syai'. Tidak mungkin ada kotoran badannya itu walaupun sedikit. Nah, ini Nabi. Salah satu manhaj Nabi ketika mengajar adalah berdialog. Ya, berdiskusi. Maka orang yang mengatakan ketika mengajar harus diam semua, hanya dia saja yang boleh ngomong, tidak boleh ada pertanyaan sama sekali, ini menyalahi manhaj Nabi SAW. Boleh bertanya. Bahkan Nabi memancing para sahabat untuk bertanya. Nabi kadang-kadang pura-pura bertanya, ngetes. Ya, ini manhaj Nabi dalam belajar mengajar. Ada satu firqah di negeri kita ini, kalau pengajian nggak boleh nanya. Ya, nggak boleh nanya. Ya, jadi satu arah saja. Ini menyalahi manhaj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala fadzalika mathalu shalawatil khams. Begitulah perumpamaan salat lima waktu. Yamhullahu bihinnal khataya. Allah menghapus dosa-dosa kesalahan dengan perantara salat itu. Inna di sini kembali ke as-shalawat. Jadi dengan salat lima waktu dosa-dosa diampuni. Nah, ini pendapat hadis ini diambil pendapat oleh sebagian ulama termasuk Syekh Al-Albani, Qadhi'iyat, Imam Nawawi dan lain-lain bahwa dosa sebesar apapun bisa diampuni oleh Allah tanpa apa? Tanpa taubat. Hadis ini tidak ada kalimat taubat sedikit. Tapi di hadis ini dikatakan bersih seluruh kotoran dosa. Mereka yang mengatakan maksud hadis ini kotoran di sini dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar tidak akan hilang oleh mandi lima kali, sholat lima kali dalam sehari semalam. Paskah istidlal ini? Jawabnya tentu tidak pas. Bagaimana Nabi mengatakan tidak ada kotoran sama sekali mandi lima kali kecuali dosa-dosa besar? Mungkin, ya. Maka pendapat Syekh Al-Albani, Qadhi'iyat dan lain-lain kuat bahwa tanpa taubat pun seorang muslim bisa diampuni dosa-dosa. Bahkan kalau Allah mau tanpa amalan juga bisa. Kan Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki. Dia tidak bertobat, dia tidak melakukan amal soleh, tapi Allah ampuni dosa-dosanya. Mungkin enggak? Mungkin. Siapa contoh? Hadis apa? Hadis Bitokoh. Apa yang dilakukan dalam hadis Bitokoh ini? Tidak ada. Salat tidak, puasa tidak, zakat tidak, haji tidak. Allah menghendaki mengampuni orang ini yang dosanya luar biasa. Ya. Yeah. Allah Maha Pengampun. Muttafaqun alaih fi kull hadis. Jawazu darbil amthali lin-nas hatta yafhamu ahkam asy-syari'ah. بأيسر عبارة وأوضحها دون إقلال بالمعنى الحقيقي. Bolehnya membuat perumpamaan untuk manusia. Dibikin perumpamaan. Salat lima waktu seperti mandi lima kali di sungai di depan rumah. Perumpamaan-perumpamaan seperti ini boleh. Tapi tidak boleh membuat perumpamaan untuk Allah. Allah itu ibarat orang tua kita, Allah itu ibarat atasan kita. Tidak boleh. Tidak ada yang bisa diibaratkan tentang Allah. Wala tadribu lillahi al-amthal. Jangan membuat amthal, perumpamaan-perumpamaan, tandingan-tandingan untuk Allah. Tidak boleh. Allahu jalla wa ala imtanna ala al-ibad litankiyati qulubihim wa ajsamihim min 'ilalil athar allati tu'mil qalba wa tughliquhu bi izalatiha bis salawatil khams. Allah memberikan karunia kepada para hamba untuk apa? Untuk membersihkan hati mereka, jisim mereka dari kotoran-kotoran dosa. Kotoran-kotoran dosa ini bisa membikin hati menjadi buta, menjadi kotor. Orang yang terlalu banyak dosanya, maka hatinya itu menjadi kotor. Maka setiap kali ada orang berbuat dosa, ada titik hitam di hati. Dosa lagi, titik hitam, dan betul-betul itu berada dalam hati. Ya. Sehingga tidak sebagaimana yang terjadi pada diri para nabi, para rasul, para sahabat. Ya, ketika mendengar tentang surga, tentang neraka, tentang siksa kubur, tentang huru-hara hari kiamat, mereka gemetar. Berbeda dengan kita yang banyak dosa, biasa saja. Mendengarkan itu semua biasa saja. Terlalu kotor hati kita dengan maksiat-maksiat. Adapun para sahabat yang jauh dari dosa, maka gemetar mereka, takut mereka mendengar kata jahannam, neraka, azab kubur, dan seterusnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalu as-salawatil khamsi kamathali naharin jarin ghamrin ala babi a'alikum. Perumpamaan salat lima waktu itu seperti sungai yang mengalir airnya banyak di depan pintu rumah kalian, lalu kalian mandi lima kali di sungai tersebut. Ini rawahu Muslim, tidak ada fawaid di dalamnya karena semakna dengan hadis sebelumnya. 1044 Wa 'an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna rajulan asaba min imra'atin qublatan. Dari Ibnu Mas'ud bahwa ada seorang laki-laki yang mencium seorang wanita yang bukan mahram, bukan istrinya, berarti berbuat dosa. Fa ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Lalu laki-laki ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang dosanya. Ingin bertaubat, ingin dosanya dihapuskan, maka siap kalau mau dihukum. Fa anzalallahu ta'ala, lalu Allah menurunkan ayat ini. Ayat ke-114 dari surat Hud. Wa aqimis salata, dirikan salat, tarafayn nahari wa zulafa minal lail, di penghujung siang. Siang ada ujung depan, ujung belakang, ya. Sebagian dari tafsir menafsirkan subuh dengan maghrib. Wa zulafa minal lail isya, ini tentu menyebut sebagian, bukan berarti duhur dan asar tidak masuk di sini. Innal hasanati yudhibna sayyi'ah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, salat, puasa, zakat, haji, yang terbesar salat tentunya, bisa menghapus dosa. Bisa menghapus dosa. Berarti perbuatan dia mencium seorang wanita yang bukan mahram diampuni dengan dia melaksanakan sholat. Di riwayat lain ada syarat, apakah engkau tadi sudah wudu seperti wuduku? Iya. Apakah engkau tadi sholat seperti sholatku? Iya. Nah, lalu Nabi mengatakan dosa-dosamu telah diampuni. Jadi salah satu hikmah sunnah Nabi adalah diampuni dosa-dosa. Jadi kalau jawabannya tidak, kan tidak diampuni. Engkau tadi wudu dan sholat mengikuti cara wudu dan sholatmu, dijawab tidak misalnya. Ah, tentu tidak diampuni dosanya. Ya. Maka bersyukur kita yang bisa mempelajari dan mengamalkan sifat wudu Nabi, sifat sholat Nabi, sifat puasa Nabi, sifat umroh haji Nabi, dan seterusnya. Faqala ar-rajul ali hadha, laki-laki tadi bertanya kepada Nabi, apakah ayat ini khusus untukku? Apakah ayat ini khusus untukku yang berbuat dosa lalu diampuni dengan ayat ini? Nabi menjawab, li jami'i ummati kullihim, untuk seluruh umatku, untuk seluruh umatku, sampai kepada zaman kita sekarang. Maka solat kita insyaallah ta'ala bisa menghapus dosa. Muttafaqun alaih fi kull hadis. Adam wujubil haddi fil kublati wal lamsi wa nahwihima. Tidak ada hak, tidak ada hudud, tidak ada hukuman bagi orang laki-laki yang mencium, menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Tidak ada hukuman. Beda dengan berzina, mencuri, minum khamar, berjudi. Berjudi tidak ada. Ya, ada minum khamar. Nah, maka yang tidak ada, penguasa boleh mengadakan. Ya. Apa hukuman bagi pengedar narkoba? Tidak ada dalam ayat dan hadis. Maka Amirul Mukminin boleh mengadakan sendiri. Apa dihukum mati, apa di umur seumur hidup, atau terserah. Ya. Tapi yang sudah dinyatakan dalam Al-Quran tidak boleh diikat. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Kita teruskan sedikit lagi. Adamu wujubil haddi fil kublati wal lamsi wa nahwiha. Tidak ada had, hudud dalam mencium atau memeluk atau menyentuh wanita yang bukan mahram, yang bukan istrinya, di luar zina. Hudud hanya ada dalam zina. Di luar zina maka tidak ada. Oleh karena itu hukuman zina tidak mudah. Karena ketika orang-orang tahu bahwa fulan dan fulana masuk kamar hotel misalnya, maka ini belum cukup. Ya. Harus ada 4 orang saksi laki-laki yang melihat betul-betul berzina. Ya. Bahkan terjadi di zaman Umar 3 orang. 3 orang, kurang 1 lagi. Dan 3-3-nya adalah sahabat. Salah satunya Sahabiyun Jalil, Abu Bakar. Umar tetap mengatakan kurang 1. Kurang 1. Ketika mereka tidak bisa menghadirkan 1 lagi, maka Umar memerintahkan kepada 3 sahabat ini untuk membatalkan tuduhan. Yang 2 membatalkan, Abu Bakar tidak mau. Maka Abu Bakar yang dicambuk 80 kali. Yeah. Mungkin belum sampai ilmu kepada Abu Bakar bahwa mengatakan si fulan dan fulanah berzina, padahal betul-betul berzina dia melihat, tapi tanpa 4 orang saksi maka masuk dalam had qadzaf, yaitu dicambuk 80 kali. Ya. dan tidak boleh diterima persaksiannya selama-lamanya. Maka persaksian Abu Bakar tidak diterima setelah kejadian ini. Adapun periwayatan hadis karena ini ilmu tentu diterima. Jadi berbeda sifatnya. Ya. Lil imami ayyusqita anhu hadd at-ta'zir idza ra'a minhu sidqat taubati wa idhar an-nadam. Bagi imam, bagi hakim dianjurkan untuk tidak menerapkan hukum ta'zir, cambuk, apabila melihat si pelaku betul-betul ingin taubat. Waktu ini ada catatan ya. Wawait ini kan maksudnya kalau hakim amir melihat seseorang itu betul-betul ingin taubat, tidak usah dihukum. Tentu ini bertentangan dengan beberapa riwayat, di antaranya Ma'is. Ma'is kan betul-betul niat bertaubat, tetap dirajam sampai mati. Kemudian perempuan yang hamil karena zina, jelas betul-betul ingin bertaubat, tetap direjam. Ya. Maka lebih tepatnya fawaid kedua ini, karena memang tidak ada ta'zir, tidak ada had bagi yang belum sampai zina. Yang ketiga, al-hukmu syar'iyyu idza lam yunassa 'ala takhsisihi yabqa mahmulan ala itlaqihi wa umumihi. Hukum syar'i apabila tidak ada nas pengkhususan, maka berlaku secara mutlak dan umum. Agak sulit menjelaskan antara mutlak dengan umum. Intinya tidak ada khusus pengkhususan. Artinya apa? Jika sebuah ayat, sebuah hadis berbicara tentang seseorang, maka pada hakikatnya adalah untuk seluruh umat ini. Kan ayat tadi innal hasanat yudhibna sayyi'at turun karena orang ini. Karena orang ini bertaubat dari sebuah dosa. Apakah berarti ayat itu berlaku hanya orang tadi? Tidak. Tidak. Maka muncul kaidah al-ibratu bi'umumil lafzi la bikhususis sabab. Jadi pelajaran itu diambil dari lafaz secara umum, bukan sebab-sebab khusus. Ya. Yeah. Kenapa Nabi mengatakan man rogiba an sunnati falaysa minni? Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Kenapa Nabi bersabda seperti ini? Ada peristiwa apa? Ada peristiwa orang tidak mau nikah. Ada orang tidak mau nikah. Lalu Nabi bersabda, barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukan golongan. Apakah hadis Nabi ini tidak berlaku pada jenggot, pada tidak isbal, pada makan dengan tangan kanan, lurus rapat dalam sholat? Karena hadis tadi bersangkut paut dengan nikah? Jawabannya tidak. Umum bi umumil lafzi, lafaz secara umum, bahwa siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukan golonganku. Sunnahku, sunnah Nabi apa saja? Ya banyak sekali. Bukan hanya nikah. Walaupun di hadis itu contohnya adalah nikah, Nabi bersabda seperti itu karena ada orang tidak mau nikah. Ya. Nah, maka kaidah ini juga bermakna bahwa isbal haram. Ya, tidak ada sangkut paut dengan sombong. Secara umum, bahwa Nabi melarang berpakaian isbal. Yang terakhir, iqamatus salati kafaratun lidzunub. Menegakkan mendirikan salat bisa menyebabkan dosa-dosa diampuni. Secara umum seluruh ibadah, ya salat, ya puasa, ya zakat, ya haji, nanti akan dibawakan oleh beliau hadis-hadisnya, Jumat, umrah dan lain-lain, itu bisa menghapus dosa. Yang terbesar apa? Tentu salat. Nah, amal terbesar, amal jawari, amal anggota badan terbesar adalah salat. Allahu. Pertanyaan terkait doa raditu billahi robba, bagaimana cara melaksanakan rukun iman keenam, iman kepada qodoh, qodoh dan qadar. Pertama, yakin bahwa itu ada. Siapa yang tidak yakin, sebagaimana orang Qadariyah, orang Mu'tazilah, berarti dia tidak beriman kepada rukun iman keenam atau imannya tidak sempurna. Karena orang Mu'tazilah mengimani takdir tidak seperti Rasul dan para sahabat mengimani takdir. Tidak sempurna tentu. Rasul dan para sahabat mengimani takdir meliputi empat hal, empat rukun. Apa? Tulisan. Apalagi? Kehendak. Apalagi? Ciptaan. Satu lagi, ilmu. Nah, empat hal ini, empat rukun takdir ini ada pada diri Rasul dan para sahabat. Tidak ada pada diri Mu'tazilah, Asy'ariyah, apalagi Qadariyah. Walaupun mereka mengatakan kami beriman dengan takdir. Kalau dia beriman dengan takdir, dia harus seperti Rasul dan para sahabat. Artinya bahwa kejadian di muka bumi ini sudah ditulis oleh Allah. Tidak ada yang belum tertulis. Saya menggerakkan tangan berapa kali di majelis ini sudah ditulis oleh Allah. Ya. Yeah. Sudah diketahui oleh Allah. Ya. Yeah. Sudah dikehendaki oleh Allah dan terakhir sudah diketahui oleh Allah dan terakhir sudah diciptakan. Itu ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan pula perbuatan kalian. Perbuatan manusia adalah ciptaan Allah. Bagaimana cara berdoa antara adzan dan iqamah? Apakah tidak boleh dirutinkan? Boleh. Boleh. Boleh. Ketika memang ada waktu, boleh. Berdoa apa saja, mohon apa saja. Ya. Tapi selalu mengangkat tangan dan itu menjadi kebiasaan, nah ini dikhawatirkan menjadi sunnah. Apalagi dilihat oleh orang-orang awam yang memang cenderung taklid, mengikuti. Nah ini butuh riwayat. Karena para sahabat tentu hampir setiap hari, setiap saat menunggu qomat. Nah, mana ada riwayat dari sahabat mereka rame-rame mengangkat tangan. Ya. Nah, maka untuk menjaga jangan sampai yang bukan sunnah dianggap sunnah, lebih baik jangan. Ya, kecuali kita berada di tempat di mana orang tidak ada yang sikoh dengan kita, artinya perbuatan kita tidak mungkin ditiru oleh siapapun. Ya, mungkin. Intinya jangan sampai berakibat buruk. Antara azan di TV dan di masjid, mana yang diutamakan untuk dijawab? Tentu masjid. Masjid terdekat dengan rumah kita yang kita dengar, bukan di televisi. Apa apakah akan terkabul doa seseorang apabila ia tidak mengangkat tangannya untuk menghindari kesalahpahaman orang lawan? Iya, iya. Karena dicontohkan oleh Nabi. Nabi pernah berdoa dengan mengangkat tangan, bahkan secara lisan ya. Salah satu adab berdoa adalah mengangkat tangan. Nabi juga pernah berdoa tidak mengangkat tangan. Nabi pernah juga berdoa dengan satu jari, khutbah Jumat. Nabi pernah juga berdoa dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai terlihat ketiak beliau yang bersih. Ya. Dalam salat istisqa. Nah, cara-cara ini dianjurkan, dicontohkan oleh Nabi dan sunnah bagi kita mengikuti. Okay. Yang tidak boleh adalah merutinkan apa yang tidak sunnah. Seperti, bolehkah kita berdoa setelah salat lima waktu? Tentu jawabannya boleh. Tidak ada ulama yang menjawab tidak boleh. Berdoa kan kapan saja. Nah ini dirutinkan oleh seseorang dengan mengangkat tangan. Nah, akhirnya kaum orang-orang Allah menjadi salah paham. Jadi termasuk sunnah adalah mengangkat kedua tangan setelah selesai sholat lima waktu, sebelum beranjak keluar dari masjid. Kan hampir kesimpulannya seperti itu. Hampir orang-orang awam itu menyimpulkan bahwa salah satu sunnah adalah mengangkat kedua tangan sebelum keluar dari masjid setelah sholat lima waktu. Itu dilakukan oleh saudara-saudara kita. Nah, gara-gara apa? Tadi merutinkan sesuatu yang tadinya boleh, sekedar boleh saja. Apakah dalam sholat berjamaah kita tidak membaca Al-Fatihah? Sah sholat kita? Sah. Sah. Sah dan dapat satu rakaat. Mana dalil? Abu Bakar dan beberapa sahabat masuk ketika Rasul dan para sahabat sudah ruku. Berarti kan jelas tidak baca Al-Fatihah. Nah, tetap dianggap dapat satu rakaat. Berarti sah. Karena apa? Karena dia makmum. Maka makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah, terutama ketika dia mendengar imam membaca ayat-ayat Al-Quran. Imam masjid di dekat kediaman saya terkadang di beberapa huruf makrotnya kurang pas. Apakah sholat makmumnya sah? Sah, insya Allah sah. Ya. Bahkan jelas-jelas imamnya tidak sah. Apa? Belum mandi junub. Jelas-jelas sah sholatnya. Makmum sah apa tidak? Sah. Siapa contohnya? Umar. Umar setelah ingat belum mandi junub, mandi lalu sholat lagi. Tapi para makmum tidak. Berarti imam tidak sah, makmum tetap sah. Bagaimana belajar tahsin sesuai dengan sunnah? Sebetulnya yang benar tajwid, bukan tahsin. Ya. Istilah yang beredar di kalangan ulama itu tajwid. Ya. Nah, di dalam tajwid itu ada tahsin. Berarti kalau tahsin kan kurang lengkap. Ya. Ada makhraj, ada panjang pendek, ada hukum-hukum, nun mati ketemu ini, mim mati ketemu ini. Nah, tentu dalam hal ini mengikuti apa yang menjadi kebiasaan orang Arab membaca Al-Quran, bukan secara dalil, ya. Maka jangan menanyakan nun mati ketemu ba ikhlaq, dalilnya mana? Nun mati ketemu ini, hukumnya ini, dalilnya mana? Ya, itu beredar, ya, beredar di kalangan Rasul dan para sahabat, tentu tidak dengan dalil. Ya, kebiasaan orang Arab kalau min ketemu ba bacanya mim. Ya. Bahkan mungkin Nabi dan para sahabat tidak memberikan istilah itu. Ya. Mungkin para sahabat enggak tahu ikhlaq itu apa. Itu kom itu apa? Tapi ketika baca benar pas. Jadi benar di prakteknya, walaupun secara teori enggak tahu istilahnya. Kan enggak masalah, yang penting prakteknya. Ya. Sama dengan di kita saja. Ya. Menyapu itu kata dasarnya apa? Ya. Nenek-nenek kita biasa mengatakan menyapu. Tapi kata dasarnya apa? Sapu, enggak tahu. Sapu ketemu me, awalan me, kenapa bukan mesapu? Nah, tapi secara otomatis menyapu, ya. Dia enggak tahu. Kalau huruf S awal me jadi ada NY, secara teori enggak tahu. Tapi kehidupan sehari-hari, berbicara sehari-hari benar. Bukan mesapu, tapi menyapu. Nah, kira-kira seperti itu. Ilmu tajwid untuk memudahkan saja istilah-istilah itu. Kita enggak kenal istilah-istilah itu, tapi baca pas, makhraj panjang pendek enggak masalah. Apakah denda itu riba? Iya. Penambahan uang yang tidak jelas dari jual beli keuntungan itu riba. Ada syubhat bahwa maulid Nabi dan lain-lain itu ibadah ghairu maqdhah, sehingga tidak perlu mencontoh Nabi dan tidak bid'ah. Ah, mudah. Antum yang sudah belajar faedah, mudah bahwa untuk mengatakan sebuah perbuatan itu ibadah maqdhah, maka ada berapa? Tiga cara. Satu cara saja sudah cukup. Apalagi ketiga-tiganya. Satu saja. Apa? Khusus untuk maulid yang mana? Satu saja. Hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Satu ini saja sudah cukup. Sesuatu yang dilakukan hanya oleh kaum muslimin, itu namanya ibadah maqdhah. Pernah dengar orang Kristen ngadain maulid Nabi? Orang Buddha, orang Hindu mengadakan maulid Nabi? Maka mengatakan maulid Nabi ibadah ghairu maqdhah jelas menyalahi kaidah. Karena maulid Nabi hanya dilakukan oleh kaum muslimin, sama dengan sholat, puasa, tawaf, sa'i, melempar jumrah, mencium hajar aswad. Ini semua kan hanya kaum muslimin yang melakukan. Maka itu adalah ibadah maqdhah. Ibadah maqdhah harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun mungkin ada manfaatnya di dunia, walaupun mungkin akal kita juga bisa mencerna, tapi satu saja sudah dikatakan ibadah maqdhah, apalagi mencakup tiga-tiganya. Apakah anak ketika mumayyiz sudah mendapatkan pahala atau dosa? Tidak, ya, ketika belum balig. Karena ketika ada seorang wanita menggendong anak kecil di bawah towa, di bawah sa'i, di bawah wukuf di Arafah, ikut haji, si ibunya ini bertanya kepada Nabi, ya Rasul, apakah anak kecil ini sah hajinya? Alahu hajju. Nabi menjawab, sah. Terusannya apa? Walakin hajju, pahalanya buat engkau. Berarti kan buat, bukan buat si anak, pahalanya buat engkau, buat ibu. Tetapi tetap belum menggugurkan haji rukun Islam. Artinya ketika si anak ini nanti dewasa, tetap wajib haji, belum gugur. Setelah muadzin selesai mengumandangkan azan, bolehkah langsung duduk atau disunahkan sholat dua rakaat? Setelah muadzin selesai mengumandangkan azan, bolehkah langsung duduk atau disunahkan sholat dua rakaat? Saya kira tidak ada hubungannya ya. Sholat dua rakaat tahiyatul masjid tidak ada hubungannya dengan azan. Antum datang ke masjid sedang azan, langsung sholat dua rakaat tahiyatul masjid, boleh apa tidak? Tentu boleh. Tentu boleh. Menunggu sampai azan selesai karena menjawab azan dan seterusnya, bolehkah? Boleh. Boleh pilih. Tidak ada hubungannya. Ya. Allah. Ya, itu saja. Kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.